Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقفنا في حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم في صحيحه Anna Rasulullah SAW qala inna Allah zawali al-ard faru'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha wa ataitu kanzain al-ahmar wal-abyad. Abyad itu katakan abyad al-ghalib indahum al-jauhar wal-fiddah, permata dan perak. Yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Qala Asy Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qauluhu a'taitu a'utitu kanzain, aku diberikan dua perbendaharaan, al-abyad, al-ahmar wal-abyad. U'titu, qawlu u'titu hal an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam u'tiha fi hayati au ba'da mautihi. Saya diberi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberinya itu di masa hidup beliau atau setelah sepeninggal beliau? Al-jawab ba'da mautihi. U'tiyat ummatuhu dhalik. Setelah meninggalnya beliau, umatnya diberikan hal tersebut. Lakinna ma u'tiyat ummatuhu fahuwa kal mu'talahu. Namun, apa yang diberikan kepada umat beliau, maka beliau seperti orang yang juga mendapatkannya. Li'anna imtidada mulki ummah. La li'annaha ummatun arabiyah. Kama yakuluhu al-juhal. Bal li'annaha ummatun islamiyah. Akhadat bimakana alaihi rasul alaihi salatu wassalam. Karena luasnya kekuasaan umat ini yang diperolehnya bukan dikarenakan umat Arab, bukan karena Arabnya, namun ummatul Islamiyah, umat Islam yang umat Islam mendapatkan warisan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga sebelum terjadinya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan, menunjukkan apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Qauluhu wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlika bisana bi'amah. Hakada fil asli bi'amah wal ma'na bimuhlikatin amah. Saya meminta kepada Rabbku untuk umatku agar tidak dibinasakan adanya paceklik, kekeringan yang kebinasaannya mengenai seluruh umat. Wa fi riwayatin fi ba'din nushi bisanatin amah. Paceklik yang merata mengenai umat. Asanahuna al-jadabu wal-qahtu. Jadab, kekurangan. Al-qahtu, paceklik. Ini doanya Rasul alaihi salatu wassalam. Agar umat ini tidak binasa. Tidak mengalami kehancuran. Dengan sebab ditimpa paceklik. Kekeringan yang panjang. Adapun menimpa sebagian daerah, sebagian negeri, mungkin. Tapi kalau hancur seluruhnya, keseluruhan, maka doanya Rasul alaihi salatu wassalam ini terkabulkan. Tidak akan terjadi. Wa huwa yuhliku wa yudmiru. Yaitu yang membinasakan dan yang menghancurkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma ij'alha 'alaihim. Ya Allah, jadikanlah sanah yang menimpa kepada mereka sinin kasini Yusuf. Seperti paceklik yang pernah dialami di masanya Yusuf alaihissalam. Tidak sampai membinasakan, menghancurkan. Sekalipun terjadi di zamannya Yusuf alaihissalam, maka sudah ada lumbung-lumbung persiapan untuk mengantisipasi terjadinya paceklik panjang. Wa qala ta'ala wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Dan sungguh kami telah menyiksa, mengazab, menghukum ala fir'aun, pengikutnya fir'aun, bis-sinin, dengan terjadinya paceklik, kekeringan. Wa yahtamilu ayyakuna al-ma'na bi'amin wahid. Bisa jadi artinya maknanya bisanah amah yani setahun. Fatakunul ba' lidorfiyah. Ba'nya dorfiyah bisanah amah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini yang pertama agar Allah taala tidak menimpakan malapetaka bencana berupa paceklik, kekeringan yang bisa membinasakan seluruh umat. Wa amah ay umuman ta'ummuhum hadhihi ad-da'wah. Hadhihi da'wah. Amah yakni umum. Mengenai menyeluruh pada umat yang diminta doa oleh Rasulullah SAW. Artinya seperti tadi, kalau menimpa pada sebagian negeri, sebagian daerah, sebagian kampung, ya bisa jadi. Tidaklah bertentangan dengan hadis ini. Lu katanya ada doanya Rasulullah SAW terkabul. Ya, itu doa untuk seluruhan umat. Ammatul ummah. Adapun terjadi paceklik, kekeringan, tandus. Sehingga menimbulkan kelaparan, bahkan hancur, kerusakan, kebinasaan pada sebagian daerah, sebagian negeri, bisa jadi. Qauluhu wa alla yusallitu alaihim aduan min siwa anfusihim fayastabiha baidatuhum. Dan agar tidak menguasakan kepada mereka musuh selain diri-diri mereka. Musuh selain dari diri-diri mereka. Sehingga dirampas musuh-musuh itu merampas seluruh kekuasaan umat ini. Ini doa yang dimintakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk umat ini. Yang kedua, agar umat ini tidak dikuasai oleh musuh. Yang kemudian musuh itu merampas negeri-negeri kaum muslimin. Qala rahimahullah ta'ala, ay la yusallitu alihim aduan wal adu diddul wali. Wa wal mu'adil mubghidul haqidu wa a'da'ul muslimin huna humul kufar wa lihadza qala min siwa anfusihim, agar tidak mereka terkuasai oleh musuh. Wal adu, musuh itu adalah diddul wali, lawan dari al wali. Kalau wali, orang yang memberikan wala, kasih sayang, memberi pertolongan, menjadi teman dekat, itu semuanya masuk al-wali. Musuh sebaliknya, tidaklah memberikan kasih sayang, tapi permusuhan, kebencian. Wa wal mu'adi, yang menentang, al-mubghidu, yang membenci, al-haqidu, yang dengki. Wa'ada'ul muslimin hunahumul kufar, musuh-musuhnya kaum muslimin di sini yang dimaksudnya adalah orang-orang kafir. Walihadza qala, untuk itu beliau mengatakan, min siwa angfusim, selain diri-diri mereka, selain kaum muslimin. Janganlah kaum muslimin ini kemudian dikuasai oleh musuh, orang-orang kafir, yang kemudian orang kafir itu merampas negeri-negeri kaum muslimin. Ini doa selanjutnya dan dikabulkan oleh Allah. Kalau musuh itu menguasai sebagian negeri, bisa jadi sebagian negeri kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang kafir. Bisa jadi. Tapi kalau seluruhnya sampai kaum muslimin kalah total, tidak akan. Tidak akan. Namun kalau sekali lagi sebagian negeri, sebagian daerah, sebagian wilayah, ya bisa jadi. Wa ma'na yastabihu yastahillu wal baydatu ma yaj'alu 'ala ar-ra'si wiqayatan minas siham, sehingga yastabihu, yakni mereka akan merampas al-baydah ma yaj'alu 'ala ar-ra'si, yang di letakkan di atas kepala, wiqayatan minas siham, untuk menjaga kepala dari panah supaya tidak terampas. Artinya kalau ini sudah terampas itu ibarah kalau kalah total. Wal murad yadharu alaihim wa yaglibuhum, mereka memenangkan, mengalahkan kaum muslimin. Qalu idza qudiyat qada'an fa innahu la yurad. Hadisnya kita baca lengkap supaya nyambung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini beliau berdoa, sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amah. Saya meminta kepada Rabbku untuk umatku agar tidak dibinasakan dengan paceklik yang merata. Wa alla yusallitu alaihim aduan min siwa anfusihim, dan jangan umat ini dikuasakan kepada musuh. Allah membiarkan musuh menguasai kaum muslimin sehingga merampas negeri-negeri mereka. fayastabihu baidatuhum. Wa inna rabbi qala, dan sungguhnya Rabbku berfirman. Ini Allah Ta'ala menjawab doanya Rasul. Ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku apabila telah menetapkan keputusan, ketetapan, fa innahu la yurad, maka sungguhnya tidak bisa lagi ditolak. Ketetapan Allah tidak akan bisa ditolak. Wa inni a'taituka li ummatika ala uhlikahum bisanatin bi'amah, maka sungguhnya aku memberikan kepada engkau untuk umatmu agar aku tidak binasakan mereka dengan paceklik yang mengenai keseluruhannya. Wa alla usallitu alaihim aduan min siwa anfusihim fayastabihu baidatuhum, dan agar aku tidak kuasakan mereka kepada musuh-musuh selain mereka, sehingga musuh-musuh itu pun merampas negeri-negeri mereka. Walau istama alaihim man biaktariha, walaupun musuh-musuh itu bergabung semuanya dari seluruh penjurunya, tidak akan. Sekalipun orang kafir itu bersatu semuanya untuk mengalahkan kaum muslimin secara keseluruhan, tidak mungkin. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'd, hingga sebagian mereka yang akan membinasakan sebagian yang lain antara kaum muslimin sendiri. Terjadi peperangan, terjadi pertikaian, bisa jadi. Wa yusabbi ba'dhum ba'dho, sebagiannya bahkan menahan sebagian yang lain. Demikian hadisnya. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Qalu idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad, i'lam anna qada' Allah nau'an. Ketahuilah qada'nya Allah itu ada dua macam. Qada'nya Allah itu ada dua macam. Al-awwal qada'un syar'i qad yurad, ketentuan syariat. Ketentuan Allah berupa syariat. Qad yurad, terkadang bisa tertolak. Artinya tidak terlaksana. Allah menetapkan wajibnya sholat 5 waktu. Ada yang terlaksana, ada yang tidak. Sebagian orang tidak mau sholat. Allah menetapkan khamr itu haram, dilarang untuk diminum. Begitu juga sebangsanya yang sekarang istilahnya narkoba, dilarang dikonsumsi. Ini ketetapan syariat. Namun sebagian orang meminumnya, mengkonsumsinya. Nah, ini namanya qada syar'i, ketetapan syariat berupa perintah maupun larangan. Hukum-hukum syariat, ada yang melanggar, ada yang taat, ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Maka ini qad yurad, kata beliau, bisa jadi tidak terlaksana. Faqad yuriduhullahu wa la yakbalunahu. Dan sungguh Allah Ta'ala menginginkan yang demikian itu untuk dilaksanakan. Namun kenyataannya manusia ada yang tidak menerimanya. Ini namanya ketetapan syariat. Ya. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Di antara manusia ada orang-orang yang berani membantah Allah. Bi ghairi ilm, tanpa ilmu, wala huda, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, tanpa bimbingan kitab yang memberikan cahaya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka membantah. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'ala aba'ana. Mereka menjawab, cukuplah kami mengikuti apa yang menjadi peninggalan nenek moyang kami. Tidak mau mengikuti syariatnya Allah. Ada manusia yang demikian. Ini ketetapan syariat. Ada yang terjadi, ada yang tidak. Yang kedua, qada'un kauni. La yurad. Ketetapan kauni. Yang memang pasti diadakan oleh Allah. Ketetapan berupa pengadaan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, yang ini tidak bisa ditolak, pasti terjadi, pasti terjadi. Allah tetapkan ada malam, ada siang. Allah tetapkan ada laki, ada wanita. Allah tetapkan ada yang beriman, ada yang kafir. Ada Allah tetapkan kematian, kehidupan. Allah tetapkan umur manusia. Ada yang dibatasi sekian, sekian, sekian. Ini namanya kauni, gak bisa ditolak. Allah ciptakan ada setan. Kauni. Ketetapan Allah bentuknya kauni. Ada malaikat kauni. Wala buddha ayan fadha. Maka mesti terjadi. Mesti terjadi. Nah, ikhwan fi jazakumullah. Yang kita diperintahkan. Yang nantinya kita akan dihisab. Akan diberi pahala. Atau sebaliknya. Mendapatkan dosa dihukum oleh Allah, itu adalah yang syar'i. Yang apa? Ketetapan syariat. Adapun ketetapan kauni, kamu, kenapa kamu laki-laki? Itu kamu tidak bisa mengelak. Kamu enggak dosa kamu laki-laki. Yang sana perempuan, ya enggak bisa ngelak, itu enggak dosa, itu enggak akan dihisab. Enggak akan terjadi kamu laki-laki dosa, yang perempuan enggak, bukan itu. Kenapa kamu kaya? Yang sana miskin. Misalnya, itu kau nih. Orang jatah rezeki itu sudah ditetapkan. Enggak akan dihisab. Yang kaya masuk surga, yang miskin masuk neraka, enggak. Bukan itu. Yang dihisab adalah syar'inya. Perintah untuk cari rezeki yang halal. Ternyata dia cari rezeki yang haram. Nah, itu dihisab. Ya. Sehingga salah misalnya begini, orang mencuri. Mencuri, dia alasannya takdir, ketetapan Allah. Loh, ini saya mencuri kan pasti sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau belum ditetapkan, kalau enggak ditetapkan oleh Allah enggak akan terjadi. Kok kamu salahkan saya? Sekarang, ikhwan jazakumullah, terjadi atau tidak terjadi itu sebelumnya asalnya manusia tidak tahu. Ya. Yang disuruh oleh kita, yang harus sudah kita ketahui adalah perintah maupun larangan Allah. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Kalau yang itu dilanggar, nah itulah yang kamu itu dihisab. Perhatikan, ini penting membahas ini. Karena sebelum terjadi manusia itu tidak tahu. Sementara dia sudah tahu syariat. Dan pada dasarnya asalnya sebelum terjadi manusia juga tidak ingin. Dia mencuri sebenarnya tidak ingin. dirinya jadi pencuri karena tahu itu dosa. Nah, maka kalau sudah terjadi kemudian jadi dia beralasan takdir, maka ini tidak diterima. Karena dia telah melanggar ketetapan syar'i yang sudah dia ketahui. Naam. Dan ini ikhwan fillah jazakumullah, dua pembagian ini merupakan bantahan kepada dua akidah yang batil, yakni Jabriyah dan Qadariyah. Naam. Qadariyah menolak takdir. Menolak takdir. Bantahannya sekarang, gampangnya kalau untuk mereka, berarti sesuatu itu tidak ditakdirkan oleh Allah. Ya, berarti mesti kehendaknya makhluk. Iya. Sekarang orang kecelakaan, apa itu dikehendaki oleh makhluk? Nah, ada makhluk yang menghendaki kecelakaan? Enggak ada. Ada makhluk yang menghendaki tsunami? Enggak ada. Kok terjadi? Itulah, itu kehendaknya Allah. Itu kehendak kauni yang pasti terjadi. Walaupun manusia tidak menginginkan. Nah, ya. Qadariyah. Kalau Jabriyah, yaitu semuanya adalah kehendak Allah. Manusia tidak berkehendak. Manusia enggak punya kehendak. Manusia itu nurut pokoknya kayak mayat di sisi orang yang memandikannya, mau diguling kanan, guling kiri, mau di naam gerakin apa saja mau. Dia enggak berkutik. Seperti wayang di tangan dalang. Nah, maka ini juga tidak benar. Ikhwan jazakumullah. Sehingga ketika ditanya, kamu tadi datang ke sini, kamu ada keinginan dan kehendak? Ya ada dong. Pasti. Kamu taklim tadi ada keinginan untuk ikut taklim? Ada keinginan. Nah, ya sudah. Ada keinginan makhluk. Namun, wa ma tasauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki itu semuanya di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Banyak orang menghendaki. Misalnya dirinya kaya. Enggak terjadi. Masih miskin. Banyak orang menghendaki sehat terus. Tidak terjadi. Kadang sakit. Nah, banyak orang mengadakan perjalanan lancar. Enggak terjadi apa-apa. Ini kehendaknya manusia. Namun kehendak manusia tidaklah bisa berdiri sendiri karena di bawah kehendak Allah. Ternyata Allah mengendaki dia jatuh, dia kecelakaan misalnya, patah tulang misalnya. Makanya disitulah ikhwan jazakumullah, walaupun kita itu punya kehendak, punya keinginan, kita berserah diri kepada Allah. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Tidaklah kita punya kekuasaan. La haula wala quwata illa billah. Kita hanya sekedar usaha, berupaya. Apa yang Allah perintahkan kita jalani, apa yang dilarang kita tinggalkan. Nah. Demikian. Makanya di dalam Al-Quran menyebutkan faida azam tafatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, punya keinginan kuat melakukan sesuatu, tawakal selanjutnya kepada Allah, serahkan kepada Allah. Karena kamu tidak bisa menentukan sendiri. Kalau kamu bisa menentukan sendiri, wah, pengen hidup 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun masih pengen hidup lagi, nambah lagi. Siapa yang mau pengen hidup 1000 tahun? Umur 70 tahun sudah. Nah, apalagi 1000 tahun. 70 tahun sudah. Nah, 100 tahun sudah. Gak bisa jalan. Gak punya gigi sudah. Baru 100 tahun. Mau 1000 tahun. Kayak apa? Nah. Demikian semuanya adalah di bawah kuasanya Allah, kehendak Allah, sekalipun kita punya kehendak namun di bawah kehendaknya Allah. Selanjutnya kata beliau, wakilal qada'aini qada'un bil haq. Masing-masing ketentuan Allah itu adalah ketentuan yang hak, yang benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Allah menciptakan setan, masa enggak keliru tuh? Enggak keliru. Nah, itu adalah ketetapan Allah yang benar. Ketentuan Allah yang benar. Karena Allah itu adalah zat yang maha berilmu, zat yang maha memiliki hikmah. Nah, zat yang maha adil. Supaya Allah Ta'ala membedakan mana manusia yang baik dan manusia yang jelek. Siapa yang imannya benar dan imannya yang tidak benar. Semuanya adalah ujian. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai ujian dan cobaan. Nah, jadi misalnya, gampangnya begini. Saya kasih contoh ya. Guru ketika ingin muridnya itu berhasil, ngasih ujian. Yang dilakukan guru itu benar atau enggak? Ya benar. Ngasih soal benar. Nah, karena kalau enggak dikasih soal, enggak terbedakan itu. Kalau enggak ada ujian, enggak terbedakan. Mana yang santri yang berhasil dan mana yang tidak nantinya. Mana yang bersungguh-sungguh dan mana yang tidak. Mana yang pintar dan mana yang tidak. Oh, guru kok ngasih kesulitan sama anak, kasih ujian segala. Di antara ujiannya soalnya ada yang sulit lagi. Ada yang sulit. Apa salah? Benar juga. Enggak bisa disalahkan walaupun ada soalnya yang agak sulit. Nah, sulit-sulitnya tidak keluar dari materi yang sudah diajarkan. Tinggal santri itu mau belajar atau tidak. Ternyata yang merasa sulit adalah yang enggak belajar. Salah sendiri, jangan nyalahkan guru. Di rapotnya nilainya 5, 4, 3. Orang tuanya nyalahkan gurunya. Enggak bisa. Nah, yang lain ada yang 8, 9. Nah, ini gambaran mudahnya. Walillahi masalul a'la. Dan Allah Ta'ala perumpamaannya lebih daripada itu. Itu santri baru. Antum belum tahu kalau jadi angkatan, aparat, TNI misalnya, ya kan? Nah, wah, lebih berat lagi itu ujiannya. Nah, orang kok dikasih susah-susah. Enggak salah. Karena itu tuntutannya. Karena nanti dia akan menghadapi perkara-perkara yang berat memang. Harus disiapkan fisiknya. Suruh merangkak, suruh guling-guling, suruh rendam di lumpur dan sebagainya. Nah, apakah salah pelatihnya? Enggak salah. Gitu, ini gambaran. Pada manusia saja demikian. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Manusia ingin mendapatkan surga, ada ujiannya, ada cobaannya. Supaya terbedakan siapa yang memang nanti berhak untuk mendapatkan surga yang dan siapa yang berhak mendapatkan neraka. Siapa yang berhak mendapatkan ganjaran dan pahala dari si Allah, siapa yang berhak mendapatkan azab dan siksa. Nah, Allah Ta'ala alimun hakim, maha berilmu, maha hakim, memiliki maha berilmu dan maha memiliki hikmah. Qauluhu Ta'ala, wa qad jama'ahuma qauluhu Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah menyebutkan kedua-duanya pada firman Allah, wallahu yabdi bil haq, dan Allah Ta'ala menetapkan dengan hak, dengan benar. Tidak ada yang salah ketetapannya Allah. Wa misal qada'u syar'i, misal ketetapan syar'i. Qalu Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qada, Allah telah menetapkan. Wa qada rabbuka, Rabbmu telah menetapkan. Alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa qada, Allah menetapkan ketetapan syar'i, yakni perintah Allah untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Li'annau law kana kauniyan lakana kullun nas la ya'buduna illallah. Karena kalau itu kauni, yang kauni itu pasti terjadi, niscaya manusia seluruhnya tidaklah beribadah kecuali kepada Allah saja. Kenyataannya ada yang ibadah kepada patung, ada ibadah kepada yakni pohon, batu, roh-roh, arwah. Ada yang mengibadahi syaitan. Bahkan ada yang mengibadahi hewan. Nah, Kiai Slamet. Tahu ngomong Kiai Slamet. Di mana ada Kiai Slamet? Itu hewan. Dinamai Kiai Slamet. Tahu? Kerbau. Kerbau bule. Di Solo. Nah. Ya. Sampai-sampai manusia karena mengkeramatkan kerbau bule ini yang digelari oleh mereka Kiai Slamet itu, hilang akalnya mereka. Kalau itu diarak waktu yakni 10 Muharram diarak acara sekatenan, ya. Itu kalau buang kotoran, kotorannya jadi royoan. Nah, karena katanya itu mengandung berkah. Ya, untuk pelarisan, untuk awet muda, dan sebagainya. Di India, mereka mengkeramatkan apa? Sapi. Kalau di India. Nah, di Cina, ular naga. Bagiannya. Demikianlah. Ya, manusia ada yang bahkan menyembah sebagian hewan-hewan. Wa misal qada'u kauni, misalnya qada' kauni. Qalu Ta'ala wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira, dan kami tetapkan kepada bani Israil di dalam Alkitab, la tufsidunna, sungguh mereka akan membuat kerusakan di muka bumi dua kali, marratain, dan mereka akan merasa congkak besar dengan kecongkakan yang besar. Li'annallaha ta'ala la yaqdi syar'an bil fasad, karena Allah Ta'ala tidak menetapkan kerusakan secara syariat. Sementara ayat ini wa qadaina, kami telah menetapkan. Ini qada di sini qada'u kauni, kami baik-baik. Al qada itu ada dua, qada' kauni wa qada' syar'i. Naam. Sama dengan bahas takdir. Takdir al-qadar, takdir kauni, takdir syar'i. Li'annallaha la yuhibbul fasad walal mufsidin, karena Allah Ta'ala tidaklah meluncat. Li kauni yakdibi kaunan, namun Allah Ta'ala menetapkannya sebagai qada' kauni. Wa in kana yakrahu subhanahu, walaupun Allah Ta'ala membenci, tidak menyenangi perbuatan kerusakan tersebut. Karena Allah Ta'ala tidaklah menyenangi kerusakan dan orang-orang yang merusak. Lakinnahu yakdi bidzalika lil hikmah balighah. Namun Allah tetap menetapkan yang demikian karena adanya hikmah yang mendalam. Kama qasama khalqahu ila mu'minin wal kafirin, sebagaimana Allah Ta'ala membagi hamba-hambanya, adanya orang-orang yang beriman juga adanya orang-orang kafir. Lima yatarattabu ala dzalika minal masalihil azimah, karena yang demikian mengandung maslahah yang besar. Nah, yang dengan itu Allah kemudian memiliki sifat yang maha adil. Allah Ta'ala memiliki sifat yang maha adil, memberi ganjaran pahala kepada orang yang beriman dan mengadab serta menyiksa orang-orang kafir. Demikian semuanya adalah bil hikmah balighah. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatunya itu sia-sia. Baru nanti bahas hadis. Faidah qadaitu qada'an fala yurad, maka apabila aku telah menetapkan satu qada, ketetapan, maka tidak bisa ditolak. Berarti qada apa itu? Kalau bisa, tidak bisa ditolak, kauni. Naktai bada qadar subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.